بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian pada bab yang ke-14 masih dalam kajian kita tentang fadailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Pada bab yang ke-14 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadlil muawwidat, bab keutamaan surah-surah Al-Mu'awwidzat. Ya, maksud dari Al-Mu'awwidzat yaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Ini tiga surah disebut Mu'awwidzat sebagaimana yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya, dan dikenal dengan penamaan itu di kalangan para sahabat. Yang seorang hamba itu dengan surah tersebut dia mendapatkan, dengan membacanya dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan di sini dua hadits. Hadits yang pertama, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf, yaitu At-Tinnisi Ad-Dimashqi, qala akhbarana Malik, yaitu Ibn Anas Al-Asbahi, an Ibn Shihab, yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri, an Urwa, yaitu Urwa ibn Az-Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ. Adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم, kalau beliau sakit atau ishtaka, ada keluhan, maksudnya ada hal yang terasa kurang sehat misalnya, يقرأ على نفسه بالمعوذات, beliau membaca terhadap dirinya dengan muawwidat. Wa yanfud, dan beliau tiup di tangannya tersebut. Falamma ishtadda waj'uhu, kata Aisyah, begitu sakitnya sangat parah, sangat berat, kuntu aqra'u alaihi, maka saya membacakannya, kata Aisyah. Wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha, dan saya usapkan dengan tangannya mengharapkan keberkahannya. Iya. Jadi hadis ini terdapat penjelasan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau sakit atau ada keluhan, beliau bacakan terhadap dirinya. Jadi pada sakitnya misalnya atau pada badannya, dia bacakan dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian dia nafas, artinya dia tiupkan disertai dengan sedikit ludah di tangannya. Kemudian dia gosokkan ke badannya atau ke tempat yang sakit. Ya. Ini kalau beliau bisa melakukannya sendiri. Dan Aisyah bercerita di sini, ketika Nabi disakit yang beliau sangat parah, yaitu disakit yang beliau meninggal padanya, disakit yang beliau meninggal padanya, Aisyah yang membacakannya. Kemudian dia bacakan ke tangan Nabi, kemudian dia usap dengan tangan Nabi sendiri ke badan beliau sendiri. Iya. Karena keberkahan pada tangan beliau, pada badan Rasulullah, pada rambutnya, pada ludahnya itu Allah tetapkan pada diri nabinya, kekhususan pada beliau. Iya. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kadang beliau meludah diperebutkan oleh sahabatnya ludahnya. Bahkan kadang beliau berbekam, darahnya diminum oleh sahabat. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku untuk selainnya. Kalau selainnya melakukan hal yang seperti itu, maka itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Kadang syirik asgar, kadang syirik akbar. Adapun Rasulullah, Allah telah mengizinkan hal itu dan memang telah dijadikan berkah di dalam hal itu. Jadi asalnya itu semuanya berasal dari hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Iya. Maka terdapat dari keutamaan surah Al-Mu'awwidzat ini dipakai untuk mengobati diri. Jadi kalau seorang sakit misalnya ada keluhannya, iya. Maka dengan Al-Quran dia bisa sembuh. Sudah berlalu ya surah Al-Fatihah, bagaimana kebaikannya, bisa menjadi ruqyah, penyembuh. Ya karena itu keterikatan seorang hamba dengan Al-Quran itu akan membuatnya bergantung kepada Al-Quran. Karena itu perlu diperbaiki dari banyak keadaan manusia. Kalau sakit, yang paling pertama dia cari adalah obat. Berobat boleh saja, dibolehkan di dalam syariat, karena Nabi bersabda, tadawau ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Hanya saja tatkala Al-Quran itu adalah penyembuh, maka harusnya seorang hamba selalu menjadikan Al-Quran sebagai penyembuh, terikat dengannya. Iya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur. Wahai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan penyembuh untuk penyakit yang ada di dalam dada. Bahkan di ayat lain-lain disebut penyembuh dengan mutlak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi dia penyembuh Al-Quran itu. Karena itu dari keindahan fikih Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan ayat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kaum musyrikin yang menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini dihajar, ditinggalkan. Kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah, menghajar Al-Quran itu lima bentuknya, meninggalkan Al-Quran. Lima bentuknya. Di antara lima bentuknya, yang pertama, dia tidak membacanya. Yang kedua, tidak tadabbur terhadap kandungannya. Itu sama dengan menghajar juga. Kemudian yang ketiga, dia tidak beramal dengan hukum-hukumnya. Dia tidak beramal dengannya. Kemudian yang keempat, dia tidak menjadikannya sebagai penyembuh. Dan yang kelima, dia tidak menjadikannya sebagai hakim yang memutuskan masalah mereka. Iya. Jadi disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, salah satu dari bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai penyembuhnya. Karena itu dari hal yang keliru, seorang sakit, iya. Kemudian dia tidak mengambil Al-Quran sebagai yang menyembuhkannya, sebagai obat yang mengobatinya. Dan ini bentuk dari menghajar Al-Quran. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau mengeluh sakit, ya, beliau membaca Al-Mu'awwidzat, dia obati dirinya. Ya. Dan dia ulangi berulang kali. Sama dengan dia membaca Al-Quran, dia membaca berulang kali Al-Quran itu. Iya kan? Perlu kebaikan. Dia baca mengobati dirinya, semakin banyak semakin bagus. Iya. Dan kalau dia mengobati dirinya dengan Al-Quran, itu tawakalnya lebih besar daripada orang lain yang membacakannya atau mengobatinya. Nah, baik. Kemudian dalam hadis berikutnya, kata penulis rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Raja al-Baghlani al-Thaqafi. Salah seorang imam besar rahimahullah. Qala haddatsana al-Fadl ibn Fadala. An Uqail, itu Uqail bin Khalid bin Aqil, an ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. An Urwa, yaitu Urwa ibn Zubair, an Aisha radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafatha fihima. Kata Aisyah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau sudah pergi ke pembaringannya, ke peraduannya, tempat tidurnya, pada setiap malam ya, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Thumma nafatha fihima. Kemudian beliau meniup padanya. Faqara'a fihima. Kemudian Nabi membaca padanya. Ya, boleh dia tiup dulu, kemudian dia baca. Dan boleh dia baca dulu, kemudian dia tiup. Gak ada masalah. Iya. Dan sebagian lebih menyebutkan dia baca dahulu, kemudian meniup. Karena dari apa yang telah dibaca beserta dengan tiupan itu lebih sudah ada keberkahan Al-Quran bersamanya. Dan boleh juga dia tiup dulu kemudian dia bacakan di tangannya supaya bacaan Al-Quran menempa kedua tangannya. Karena maksudnya bacaan dari tiga kul ini itu yang menimpa kedua tangannya. Iya. Maka Nabi membaca pada kedua telapak tangannya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maksudnya tiga surah sempurna dibaca. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya itu apa yang beliau mampu dari badannya. Yang beliau mampu bisa disampai dengan tangannya, dia usap. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajihi wa ma aqbalu min jasadihi. Beliau mulai dulu dari kepalanya, dari kepala kemudian ke wajah. Jadi kalau begini bentuknya, dia dari kepala kemudian wajahnya, ya, kemudian seluruh badannya. Ya. Yaf'alu dhalika 3 marrat. Beliau melakukannya 3 kali. Nah. Perhatikan ya. Di sini dalam hadis terdapat syariat seorang itu berdoa ketika akan tidur. Dan dikir-dikir ketika akan tidur itu termasuk dikir yang banyak. Iya. Kalau dikumpulkan dikir-dikir akan tidur itu, banyak jumlahnya, mirip dikir pagi dan sore. Kenapa? Sebab itu di posisi seorang akan tidur, banyak hal di situ untuk dirinya. Pertama, dia perlu tidur yang sifatnya ada keberkahan untuk dirinya. Sebab ada orang yang tidur, tidurnya banyak, panjang, kurang berkah, dia merasa tidurnya belum cukup. Tidak cukup tidurnya. Akhirnya tidurnya panjang sekali. Iya. Jelas ya? Jadi kalau dia iringi dengan doa, maka dia diharapkan tidurnya akan menjadi tidur yang berkualitas. Ini kalau di bahasa umum itu tidur berkualitas, dimatikan lampu, di apa segala macam ya. Baik. Jadi ini dari wejangan-wejangan diberikan dikir ketika akan tidur. Iya. Sebagian as-salaf rahimahumullah, Allah berikan keberkahan pada tidurnya. Dan itu datang di sebagian riwayat dengan sanad yang sahih tentang karamah para wali. Dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, buatlah saya tidur sedikit saja yang mencukupiku." Iya. Maka orang ini dalam sehari semalam dia cuma duduk di tembok saja di ini tertidur sebentar dan itu sudah cukup, dia tidur lagi sehari semalam. Iya. Subhanallah. Dan ini dari apa? keberkahan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena itu sisi lain dari dikir-dikir ketika akan tidur, ya, pada makna dikir-dikir itu makna-makna yang agung. Dia akan kembali kepada Allah, dia meninggal karena Allah dan sebagainya. Dan tidur itu meninggal kecil, mati kecil. Iya. Dari doa itu dia menghayati apa yang telah lalu di harinya, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, mungkin jadi bahan untuk dia memperbaiki diri. Iya. Maka itu akan membawa kebaikan untuknya, apalagi sebagiannya ada kekuatan-kekuatan. Seperti Ali bin Abi Thalib diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur, beliau dan Fatimah diajari kalau mau tidur maka baca Allahu Akbar 34 kali, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, 100 kali. Dan itu adalah sumber kekuatan. Sumber apa? Kekuatan. Nabi ajarkan itu kepada Fatimah karena Fatimah mengeluh banyaknya pekerjaan rumah tangganya. Iya, dia minta pembantu. Maka Nabi berkata, inginkah kamu saya tunjukkan lebih bagus daripada pembantu? Diajarkan doa itu. Semenjak Fatimah mengamalkan doa itu, enggak pernah lagi dia mengeluh mengerjakan pekerjaan rumahnya. Iya. Jadi itu menambah kekuatannya. Menambah kekuatannya. Jadi subhanallah, pada hal-hal yang dituntunkan oleh Nabi itu sudah mencukupi, sudah banyak kebaikannya untuk manusia. Tapi yang repot manusia itu sendiri yang malas. Iya. Kadang semangat, mungkin kalau dengar taklim sekarang semangat. Satu pekan semangat. Iya. Dan ini perlu seorang membiasakannya supaya dia continue dengannya. Iya. Dan ini ikatan-ikatan dikir-dikir. Apalagi di sini, di antara manfaatnya, kenapa disyariatkan ketika akan tidur dikir tiga kul? Supaya seorang itu ada selalu keterikatannya dengan Al-Quran. Keterkaitannya dengan Al-Quran. Iya. Dan dari fadilah Al-Quran di sini, bagaimana tiga kul ini memberikan perlindungan untuk seorang hamba. Nah. Kemudian pada bab yang ke-15. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, bab nuzulis sakina wal malaikati inda kiraatil Quran. Bab turunnya ketenangan dan turunnya malaikat ketika membaca Al-Quran. Iya. Dan ini memang adalah salah satu keutamaan Al-Quran. Siapa yang membacanya, banyak dia baca di rumahnya, apalagi dia tadabbur mempelajari kandungannya, maka turun berbagai kebaikan untuknya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim dikatakan, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidak ada satu kaum yang duduk di masjid dari masjid Allah, mereka baca kitab Allah. Dia pelajari kitab Allah di masjid Allah. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat. Allah sebut orang yang hadir di majelis itu dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan ini keutamaan yang sangat besar. Iya. Karena itu siapa yang gundah gulana, siapa yang ada kesedihan di hatinya, dia rasakan ada duka, lara, dan semisal dengannya, maka obatnya pada Al-Quran. Dia membaca, pasti akan turun ketenangan. Apalagi kalau dia ikuti dari kandungan dan maknanya, tadabbur terhadapnya. Iya. Tadabbur terhadapnya. Dia membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Itu ada tiga hal yang perlu, ada hal penting di sini, perlu saya ingatkan. Bahwa sudah berlalu bersama kita beberapa hadis tentang keutamaan tilawah Al-Quran. Dan ini hadis juga keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Salah satu dari Al-Quran. Akan datang lagi hadis-hadis lain keutamaan membaca Al-Quran. Harus diketahui bahwa membaca yang dimaksud itu bukan sekadar bacaan dengan lafadznya saja. Karena itu keliru orang yang memahami makna tilawah dengan hanya dia baca secara lafadznya saja, dengan tajwidnya. Para ulama membagi tilawah itu menjadi tiga. Ada tilawah lafdiyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Tilawah lafdiyah, dia baca Al-Quran itu sebagaimana mestinya dengan ilmu tajwidnya yang benar. Itu tilawah lafdiyah. Dan yang kedua tilawah ma'nawiyah, dia baca Al-Quran dengan tadabbur akan maknanya, memperhatikan makna-maknanya. Dan yang ketiga adalah tilawah hukmiyah, dia baca Al-Quran untuk diamalkan hukumnya. Iya. Jadi ini tiga jenis tilawah. Jadi yang dipuji dengan tilawah Al-Quran ini tiga sekaligus. Tiga sekaligus. Ya, bukan hanya sekadar dia baca, dia luruskan lafadznya. Sebab kita sudah keliru ya di dalam apa urf bahasa Indonesia. Orang Indonesia itu kalau dikatakan tilawah Al-Quran, yaitu yang dia kenal musabaqah tilawatul Quran itu. Ya. Yang hanya difokuskan pada membaca saja. Sampai kadang sebagiannya membaca, sudah terbentang urat lehernya, merah semua mukanya. Ya, kayak gitu modelnya. Dan tidak seperti itu dari apa? Tilawah yang dimaksud. Tilawah tiga jenis. Itulah yang dipuji dalam ayat-ayat. Kalau ingin dapatkan keutamaan pada ayat-ayat dan hadith-hadith yang memuji tentang tilawah, itu yang dimaksud dengan tilawah. Tiga hal. Jadi turun kepadanya sakinah, turun malaikat ketika dibacakan Al-Quran. Jadi betapa indahnya seorang itu ketika di rumahnya dia banyak baca Al-Quran. Turun kebaikan, turun malaikat di rumahnya. Iya. Membawa kebaikan, dia sejuk di rumahnya. Bahagia di tengah keluarganya. Iya. Dan mungkin saja sebab banyaknya percekcokan di rumah tangga. Ya, banyaknya ribut antara suami istri, tidak rukun antara orang tua dengan anak-anaknya. Itu karena dia kurang mengamalkan dari petunjuk-petunjuk Nabi, kurang kecintaannya, keterikatannya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Iya. Maka di rumah yang dibacakan Al-Qur'an dengan baik, gemar di dalam membaca Al-Qur'an, insyaallah taala rumah-rumah itu akan menjadi lebih baik dan lebih banyak keberkahannya. Kata Al-Bukhari wa qala Al-Layth, berkata Al-Layth, yaitu Al-Layth Ibnu Sa'ad. Dan ini muallak ya. Tapi telah disambung oleh apa namanya? Abu Ubaid dalam Fadailul Quran dari Yahya bin Bukair dari Al-Layth. Dan Yahya bin Bukair itu guru Al-Bukhari sendiri. Berkata Al-Layth, haddatsani Yazid bin Al-Had. Yazid bin Al-Had ini dinisbatkan kepada kakek buyutnya, bukan kakek dia. Sebab nama lengkapnya Yazid bin Usama bin Abdullah bin Shaddad bin Al-Had. Jadi bin Al-Had ini kakek kelimanya. Iya. An Muhammad bin Ibrahim. An Usaid ibn Khudair radhiyallahu anhu. Annahu qala, beliau berkata, "Bainama huwa yaqra'u min al-lail surah al-Baqarah." Tatkala beliau membaca di malam hari surah Al-Baqarah. Di sini surah Al-Baqarah. Kalau sudah berlalu di keutamaan surah Al-Kahfi, disebutkan membaca surah Al-Kahfi. Dan para ulama menyebutkan bahwa ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwa Usaid bin Khudair membaca dua surah sekaligus. Dan kemungkinan yang kedua, ini dua kejadian. Tapi kejadiannya sama. Di kejadian yang pertama, beliau membaca surah Al-Baqarah. Dan di kejadian yang kedua, beliau membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi. Jadi ketika beliau membaca di malam hari surah Al-Baqarah, wa farasuhu marbutun indahu. Dan waktu itu kudanya terikat di sisinya. Dan ini dia baca dalam keadaan sholat ya. Sebab membaca di dalam sholat itu lebih apa? Lebih sempurna. Dia membacanya di dalam sholat. Iya. Karena itu dari nikmat yang sangat agung itu pada seorang hamba. Kalau dia diberi Al-Quran, dia ajarkan dan dia baca di dalam sholatnya siang dan malam. Itu yang luar biasa kebaikannya. Sebagaimana akan datang hadisnya nanti. Jadi beliau sedang sholat, dia baca surah Al-Baqarah. Kudanya terikat di sisinya. Itjalatil faras. Maka kudanya ini apa namanya? Menjadi jalat. Ya, berputar-putar. Ya, kayak liar begitu, mengamuk. Ya, fasakat, fasakat. Fasakat, fasakatat. Kalau Usaid diam, diam juga kudanya. Iya. Fa idza qara'a jalatil faras. Kalau dia baca lagi, bergerak lagi kuda itu. Fasakata, wasakatal faras. Begitu dia diam, diam juga kudanya. Thumma qara'a fajalatil faras. Begitu dia baca, ya. Bergerak lagi kudanya. Fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fa ashfaqa an tusibahu. Maka Usaid pun menyelesaikan bacaannya, apa menyelesaikan salatnya. Ya, dan yang membuat dia menyelesaikan karena anaknya itu Yahya tidur dekat kudanya. Dia khawatir, dia kasihan anak ini menimpa apa? Kuda itu menimpa anaknya. Nah, falamma yatarra waqa'a ra'sahu ila as-sama' hatta yaraha. Iya. Begitu dia sujud, turun, maka kepalanya pun ke bawah. Iya. Kepalanya pun ke bawah sampai apa namanya? Begitu dia turun ke bawah, dia mengangkat kepalanya ke langit. Iya. Hatta yaraha. Jadi sini diangkat kepalanya ke langit, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sementara sholat, dan ini mungkin diangkat karena darurat. Dia mau tahu ada apa, kenapa kuda ini apa namanya, kok ribut. Iya. Dan mungkin saja diangkat selepas dia sholat. Dia melihat ke langit. Hatta yaraha, sampai dia lihat di langit itu, apa yang dia lihat. Akan diceritakan nanti apa yang dia lihat. Falamma asbaha, haddathan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk di pagi hari, dia menceritakan kepada Nabi. Jadi perhatikan ya dari sahabat yang mulia ini. Ya, dia ada waktu di akhir malam, di malam hari dia sholat. Dan itulah kebanyakan para sahabat seperti itu. Punya waktu di malam hari sholat. Ada yang dia jaga, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Lihat bacaannya, surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi. Iya, itu bacaan. Walaupun dia sedikit, witir, sekedar witir, maka itu adalah hal yang baik. Dia jaga, dia pelihara. Kapan dia ketiduran, dia ganti di siang hari, supaya dia punya komitmen dengan kebiasaannya. Dan itu ada di dalam sunnah Nabi. Ya, begitu masuk di waktu pagi, dia datang kepada Nabi, menceritakan kejadian. Dan ini dia ceritakan, walaupun dia sangka itu hal yang baik insyaAllah, karena dalam sholat, tapi dia ingin tahu hakikatnya. Maka seorang itu boleh saja dia ceritakan dari amalan yang dia lakukan, tidak ada orang yang melihatnya. Kalau memang ada sisi syar'i yang membolehkan, misalnya dia ingin tahu atau ingin belajar, boleh saja dia ceritakan. Dan ini bukan dia ceritakan untuk dia banggakan amalannya atau yang semisal dengannya. Iya. Faqala lahu, maka Nabi berkata, Iqra Ibn Khudair, Iqra Ibn Khudair. Bacalah wahai anak Khudair, baca wahai anak Khudair. Disuruh baca. Qala fa ashfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya wa kana qariban wa kana minha qariban. Kata Usaid, ya Rasulullah, saya kasihan, khawatir kuda itu akan menginjak anakku Yahya, karena anakku ini tidur berada dekat dari kuda itu. Nah, fa rafa'tu ra'si fansaraftu ilaihi, maka saya angkat kepalaku lalu saya pergi kepadanya. Ya. Farafa'tu ra'si ila sama. Kemudian saya angkat kepalaku ke langit. Fa idza mislu dhullah. Ternyata di langit itu seperti dhullah, teduhan. Iya. Fiha amsalul masabih. Padanya ada seperti lentera-lentera, cahaya-cahaya. Iya. Fa kharajat hatta la araha. Maka keluarlah seluruh lentera itu sampai saya tidak lihat lagi. Itu yang dilihat. Jadi apa yang dilihat ini? Jadi seperti dhullah ya, teduhan. Kalau lihat sesuatu yang gelap begitu, meneduhi, ya, itu yang dilihat oleh Usaid. Teduhan. Dan padanya ada seperti cahaya-cahaya, lentera-lentera. Apa yang dilihat ini? Ya. Dari sisi sifat itu jelas ya, malaikat. Malaikat itu dia punya sayap-sayap. Jadi kalau tanpa malaikat saya dengan sayap-sayapnya, itu sudah meneduhi di bawah. Jelas ya? Dan malaikat itu makhluk dicipta dari apa? dari cahaya. Dicipta dari cahaya. Nah, maka Nabi berkata kepadanya, "Wa tadri madaka? Tahukah kamu apa yang kamu lihat itu?" Qala la. Usaid berkata, "Tidak ya Rasulullah." Qala, "Tilkal malaika danat li sautika." Maka Nabi berkata, "Itulah malaikat. Dia mendekat mendengar suaramu." Karena Usaid bin Khudair ini radhiyallahu anhu orang yang sangat indah bacaannya. Indah suaranya. Jadi subhanallah, orang yang bagus bacaannya itu, malaikat aja senang mendengarkannya. Ya, turun malaikat mendekat untuk mendengar bacaannya. Kata Nabi, "Lau qara'ta," andai kata kamu tetap baca, "la asbahat yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum." Maka malaikat ini akan tinggal sampai pagi. Manusia akan melihat kepada malaikat dan malaikat tidak akan apa? Bertirai dari manusia. Nah, jadi menunjukkan boleh saja manusia itu melihat malaikat. Ya, ada kemungkinan melihat. Dan kalau melihat malaikat, itu dua kemungkinan. Dia lihat rahmat atau dia lihat adab. Karena malaikat diperintah oleh Allah turun membawa rahmat atau turun membawa siksaan bagi kaum yang diperintah oleh Allah untuk disiksa. Nah, dan ini dari keutamaan Al-Quran ya. Bagaimana subhanallah para malaikat itu cinta sekali mendengarkannya. Iya. Jadi kalau para malaikat hamba-hamba yang mulia hatinya, hati yang bersih, mereka ini penuh dengan ketaatan, selalu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tidak pernah ada maksiat malaikat, cinta kepada Al-Quran. Iya, mereka mendengarkannya. Maka harusnya seorang muslim yang dianugerahkan kepadanya Al-Quran lebih cinta lagi untuk hal itu. Dan ini dari hadith-hadith yang menunjukkan keagungan Al-Quran. Qala Ibnul Had wa haddathani hadal hadith Abdullah ibn Khabbab an Abi Sa'id al-Khudri an Usaid ibn Khudair. Berkata Ibnu Al-Had, dan hadith ini diceritakan juga kepadaku oleh Abdullah ibn Khabbab. Dari Abu Sa'id, dari Usaid. Berarti ini riwayat sahabat meriwayatkan dari sahabat yang lainnya. Iya. Dan terdapat bahwa seorang itu kalau dia punya suara yang bagus membaca Al-Quran, dia dikala sendiri pun dia baca bagus dengan suaranya. Ya, sebab yang mendengar bacaannya itu ya adalah para malaikat yang mendengarkannya. Dan akan datang nanti ya hadith-hadith tentang keutamaan memperbagus bacaan ketika suara membaca. Kemudian dalam bab berikutnya berkata penulis rahimahullah, bab man qala lam yatrukin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa ma bainad daffataini. Bab siapa yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dari Al-Qur'an kecuali apa yang tertulis antara dua sudut mushaf. Iya. Jadi mushaf itu ada dua sampulnya, antara dua sampul ini itulah yang diturunkan. Ya, maksudnya bahwa Nabi itu tidak meninggalkan dari Al-Quran kecuali apa yang ada di mushaf saja. Dan ini oleh Imam Al-Bukhari beliau terangkan di sini tentang keutamaan Al-Quran. Dari sisi Al-Quran itu jelas dan diketahui oleh seluruh manusia. Tidak ada hal yang disembunyikan. Tidak ada hal yang sebagian orang saja yang tahu, sebagian yang lain yang tahu. Sebagian lain tidak tahu. Tidak ada yang seperti itu. Dan ini dari keutamaan Al-Quran. Semuanya bisa memahaminya, bisa membacanya, bisa mempelajarinya. Iya. Dan ini bantahan terhadap beberapa kelompok. Di antara yang terbantah di sini adalah kelompok Syiah Rafidhah. Yang mereka mengatakan bahwa masih ada dari Al-Quran yang disembunyikan. Iya. Dari kekafiran orang-orang Syiah Rafidhah ini, mereka katakan bahwa Al-Quran yang kita baca itu kurang. Mereka punya Mushaf Fatimah besarnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang kita punya. Dan banyak riwayat mereka dusta ya di dalam masalah Al-Quran. Di sebagian riwayat mereka malah bahwa Mushaf Fatimah mereka 3 kali besarnya dari Al-Quran. Dan uniknya tidak ada satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran kita. Iya. Ini dari kekafirannya kaum Syiah Rafidhah. Kira-kira bagaimana ada agama yang mengatakan Al-Quran itu kurang, dianggap sebagai madhab kelima dalam Islam. Tidak masuk akal orang-orang yang berucap seperti itu. Iya. Padahal umat Islam itu sepakat para ulama, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Hajar, siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, dia kafir. Ini na'udzubillah punya Mushaf Fatimah, besarnya 3 kali Al-Quran, tidak ada satu huruf pun dari Al-Quran kita di situ. Itu riwayat mereka di buku rujukan terpercaya mereka. Kedudukannya kalau di orang Syiah, itu sama seperti Sahih Al-Bukhari di kalangan orang Ahli Sunnah. Bukunya namanya Usulul Kafi. Ya, ada di situ riwayatnya. Riwayat yang paling dipercayainya oleh mereka. Iya. Karena itu tidak ada yang memuji orang Syiah kecuali orang-orang yang buta atau orang-orang yang sedang tidur mengigau, atau memang dia adalah orang Syiah. Dia orang Syiah. Para ulama tidak ada yang memuji Syiah. Iya, silakan baca, datangkan dari seorang alim pun, dari Imam 4, Imamul Bukhari, para imam, ada yang memuji Syiah. Tidak akan ada diketemukan dari mereka. Yang ada adalah celaan terhadap kelompok Syiah, pernyataan bahwa mereka bukan dari kaum muslimin, tidak boleh sholat di belakang mereka, dan semisal dengannya. Karena mereka ini hakikatnya bukan agama Islam. Dan diantara yang dibantah di sini, di dalam hadis ini, adalah kelompok orang-orang sufi. Iya. Orang-orang sufi itu mereka berkata Al-Quran itu ada 2 macam. Ada yang apa namanya zahiriyah, yang zahir, yang tampak, dan ada yang batinnya. Ya, karena itu sebagian orang-orang sufinya yang ekstrim, mereka berkata Al-Quran itu 40 juz. 30 juz itu yang dibaca, 10 juz itu yang tidak kelihatan. Iya. Dan ini dari ucapannya orang-orang yang apa? Ekstrim sufinya. Karena mereka ada pemahaman batiniah. Jadi di belakang ayat itu maknanya begini, maknanya begitu. Iya. Dan di sini juga ada bantahan terhadap orang-orang filsafat. Al-Quran itu dengan bahasanya hanya satu. Nabi membacakannya kepada semua orang. Yang pandainya, yang tidak pandainya, orang kotanya, orang baduinya, orang terkemukanya, orang rendahannya, semuanya dibacakan Al-Quran yang sama dan semuanya paham. Ya, orang-orang filsafat kalau dibacakan sebagian ayat hadis, oh enggak, seperti itu pemahamannya. Ada pemahaman lahiriah, ada pemahaman batiniah. Kamu belum paham. Jadi seakan-akan orang itu kalau mau belajar Al-Quran, mau memahaminya, ya, dia enggak cukup belajar bahasa Arab, ada ilmu lain menurut mereka. Ya. Inilah ilmu-ilmu yang dimasukkan oleh orang-orang ini ingin memalingkan manusia dari kandungan Al-Quran. Nasallallahu alaihi wasallam wa alafiyah. Baik, kata beliau, kata Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id. Saya sudah bacakan dari namanya. Nama lengkapnya Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Abu Rajal Baglani Al-Thaqafi Al-Khurasani, dari negeri Khurasan. Qala haddatsana Sufyan. Beliau berkata menceritakan kepada kami Sufyan, Sufyan ibn Uyainah. Ya. Kata beliau rahimahullah, an Abdul Aziz ibn Rufai. Qala daqaltu ana wa Shaddad ibn Ma'kil ala ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kata Abdul Aziz bin Rufai, saya dan Shaddad bin Ma'kil pergi menjumpai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Shaddad bin Ma'kil, maka Shaddad bin Ma'kil bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ataraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam min syai'?" Qala ma taraka illa ma baina ad-daffatain. Jadi Shaddad bin Ma'kil bertanya, apakah Nabi meninggalkan sesuatu? Maksudnya apakah ada Al-Quran yang ditinggalkan oleh Nabi selain daripada Al-Quran yang dibaca ini? Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali antara 2 mushaf ini saja. Antara 2 apa namanya? Bungkus mushaf itu. Hanya itu yang ditinggalkan oleh Nabi. Andai kata ada yang ditinggalkan, maka Ibnu Abbas pasti tahu, sebab Ibnu Abbas keluarga Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Iya. Rasul, bahkan Ibnu Abbas kadang bermalam di rumah Nabi. Di bibinya Maimunah, kadang Ibnu Abbas bermalam di situ. Tahu kegiatan-kegiatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari kecil Ibnu Abbas bersama Nabi. Jadi andai kata ada dari Al-Quran yang tidak nampak, maka Ibnu Abbas tahu. Tapi ternyata enggak ada. Qala wa daqalna ala Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia berkata, maka kami masuk menjumpai Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ini Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ini anaknya Ali bin Abi Talib. Tapi anaknya bukan dari Fatimah. Anaknya dari al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah ini nama ibunya. Jelas ya? Ini anaknya Ali bin Abi Talib juga. Sangat dekat dengan Ali. Jadi yang dikata, dia tanya, fasa'alnahu, kami tanya kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, faqala ma taraka illa ma bainad duffatain. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Nabi kecuali ma bainad duffatain. Antara dua, di mushaf itu saja yang ditinggalkan oleh Nabi. Tidak ada yang lainnya. Dan ini bantahan terhadap kelompok Syiah Rafidah. Muhammad ibn al-Hanafiyah sendiri, imam dari imam Ahlul Bait, dia sendiri mengatakan tidak ada Al-Quran kecuali itu. Tidak ada Al-Quran kecuali hal tersebut. Nah, maka sisi keutamaan dan fadhail Al-Quran di sini, Al-Quran itu tetap terjaga, terpelihara, tampak dan zahir bagi seluruh manusia, kelihatan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah ta'ala setelah solat isya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.